نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Masih kita membahas salah satu dari zikir atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang zikir ini beliau ucapkan ketika pagi dan juga ketika petang hari. Kemudian ada perbedaan lafaz antara zikir pagi tersebut dengan zikir yang diucapkan ketika petang. Pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkau kami masuk di waktu pagi dan dengan Engkau kami masuk di waktu sore dan dengan Engkau kami hidup dan dengan Engkau kami mati dan kepada-Mu lah kami akan dibangkitkan. Ini ketika pagi. Namun ketika petang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti lafaz yang terakhir yang pada zikir pagi wa ilaikal nusyur diubah menjadi wa ilaikal masir dan kepada-Mu lah kami kembali atau kepada-Mu lah tempat kembali. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah telah kita jelaskan makna dari lafaz-lafaz ini. Bahwasanya dalam lafaz ini, dalam zikir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Denganmu lah kami masuk ke dalam waktu pagi dan denganmu kami masuk ke dalam waktu petang. Itu dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang manusia masih bisa bertahan dan diberi kehidupan sehingga masih merasakan dapat menghirup udara, dapat hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bika nahya wa bika namut, dan dengan mula kami hidup dan dengan mula kami mati. Itu seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dapat bermanfaat ketika dia hidup, dan kemudian juga amalan-amalan yang berlanjut pahalanya sampai ketika dia mati, seperti wakaf, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang diwariskan. Ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari berasal dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sehingga dia bisa mengamalkannya. Dan juga seorang hamba itu melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksud wa bika nahya wa bika namut. Dan dengan mula kami hidup dan dengan mula kami mati, yaitu amalan-amalan yang kami lakukan ketika semasa hidup dan bermanfaat kami bagi kami di kehidupan dunia kami dan juga setelah kematian kami, itu semua minka wa ilaika. Dari engkau, yaitu dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang tidak bisa mengamalkannya. Wa ilaika, dan kepadamulah dipersembahkan amalan-amalan tersebut, bukan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lafaz terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir ini berbeda ketika pagi dengan lafaz yang diucapkan ketika petang. Pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa ilaika nusyur, dan kepadamulah kebangkitan, yaitu seluruh hamba-hamba Allah dan manusia-manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan menuju kehidupan akhirat, dibangkitkan untuk hisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan bahwasanya mengapa ketika pagi dengan menggunakan lafaz wa ilaikan nusyur menyebutkan tentang kebangkitan, dikarenakan kebangkitan adalah suatu yang mirip dengan keadaan seseorang ketika pagi hari. Seorang ketika pagi hari dia baru bangun dari tidurnya. Maka ini hampir mirip dengan keadaan seseorang ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naumu akhul maut." Yang namanya tidur adalah saudara daripada kematian. Mirip seorang kehilangan, yaitu daya ingatnya atau kemudian juga panca indranya, yang kemudian dia tidak bisa merasakan apa-apa ketika tidurnya, sama seperti ketika dia mati. Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang tidur, Allah subhanahu wa ta'ala cabut ruhnya, namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruh tadi bagi orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan masih tetap hidup setelah tidurnya tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atukum fihi liqadha ajalun musamma. Surat Al-An'am ayat yang ke-60. Dan dialah yang mewafatkan kalian ketika waktu malam, dan dia pula yang mengetahui apa yang kalian kerjakan ketika siang hari. Kemudian dia bangkitkan kalian pada waktu siang hari tersebut untuk kemudian bisa sampai kepada suatu ajal, suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi ini Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan, dijadikannya seorang hamba itu menjadi tidur pada malam hari dengan yatawaffa. Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya, mencabut rohnya. Maka ketika dia bangun dari tidurnya ini mirip dengan keadaan ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika pagi hari wa ilaikan nusyur. Adapun ketika pada petang hari atau pada sore hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa ilaikal masir, dan kepadamulah tempat untuk kembali. Yaitu dikarenakan pada saat sore hari atau petang hari sudah dekat waktunya untuk beristirahat, untuk tidur. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, yang namanya tidur itu mirip dengan kematian, dimana kematian adalah itu waktu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya kemudian seorang itu menjalani kehidupan dunia, ketika dia meninggal maka dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cabut ruhnya dari jasadnya dan kembali roh tersebut kepada penciptanya. Baik itu ketika dia tidur ataupun ketika dia mati. Hanya saja ketika dia mati, ruhnya tidak dikembalikan. Namun ketika dia hanya tertidur, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan baginya kehidupan setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh tadi. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya. Ketika sudah datang kematian, maka Allah Subhanahu wa taala dia mencabut nyawa dan ruh dari orang-orang yang sudah ditetapkan kematian. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mencabut dan mewafatkan jiwa-jiwa yang belum mati ya, ketika waktu tidurnya. Jadi dicabut jiwanya kapan? Dicabutnya ketika ya, dia sedang tidur. Dan juga ketika dia mati. Namun ketika dia tidur ya, akan dikembalikan ruhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa yumsiku allati qadha 'alaiha al-maut. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan ya, ruh dari orang yang sudah ditetapkan kematian atasnya, wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan, melepaskan ruh yang lain sampai ajal yang tertentu, sampai suatu jangka waktu tertentu ya. Maka ketika tidur pun terkadang seorang ya, ada yang masih bisa bangun ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, takdirkan baginya bahwasanya dia masih hidup. Ada pula yang tidak bisa bangun kembali ya. Ternyata ketika dia tidur, Allah Subhanahu wa taala ya, tidak kembalikan ruhnya, tidak kembalikan jiwanya, maka dia meninggal dalam tidurnya ya. Ini rahasia mengapa kemudian pada pagi hari Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa ilaikan nusyur, dan kepadamulah ya, tempat untuk dibangkitkan ya, kebangkitan pada hari kiamat menuju Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan persamaan antara seorang ketika bangun dari tidur dengan apa? Dengan keadaan ketika dia pada hari kiamat dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila pada waktu sore hari ya, mendekati waktu tidur ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah ya, tempat untuk kembali, dikarenakan keserupaan antara keadaan ketika seorang tidur dengan keadaan ketika seorang telah dicabut nyawanya ketika seorang itu mati. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kepada hadis yang setelahnya, masih membahas tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sering beliau ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia kebaikan dan juga berikan kami di akhirat kebaikan. Ya. Berikan kami kebaikan ketika kami di dunia, dan berikan pula kami kebaikan ketika kami berada di akhirat. Wa qina 'adzabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Qala muttafaqun 'alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini adalah suatu doa yang sangat sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipersaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari orang-orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sering melihat keadaan beliau ya, dalam kesehariannya. Maka tentu saja berita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mengatakan bahwasanya ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka ini adalah berita yang thiqah, bisa dipercaya, ya, berasal dari seorang yang memang sering berada dekat dengan Rasulullah SAW. Dan doa ini, ya, termasuk doa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, dicantumkan dalam salah satu ayat Al-Quran, ya. Dan demikian pula dari sisi yang lain, ternyata inilah doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa ini adalah termasuk ayat Al-Quran dan juga termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita banyak berdoa dengan doa ini, lafaz yang sudah kita hafal bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkata Al-Qadhi Ayyad, bahwasanya mengapa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan ayat ini, ya, dikarenakan ayat ini dan lafaz ini mencakup makna-makna yang begitu banyak, ya, mencakup perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba dari perkara dunia ataupun perkara akhirat, ya, semuanya tercakup dalam hadis ini. Ya, karena kan yang namanya al-hasanah, kebaikan, yang dimaksudkan adalah kenikmatan, ya, maka yang diminta apa? Kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat dan juga perlindungan dari api neraka. Ya. Maka ini adalah kesempurnaan daripada kebahagiaan seseorang, baik itu di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan juga dilindungi dari azab api neraka. Ya. Maka doa ini adalah termasuk doa yang paling jami', termasuk doa yang paling, yaitu mengandung banyak makna daripada doa-doa yang lainnya, doa yang termasuk doa yang paling sempurna dan termasuk doa yang paling bermanfaat, doa yang paling mulia, doa yang paling bagus. Dikarenakan tadi sebab yang sudah kita sebutkan, bahwasanya doa ini mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat dan mencakup pula perlindungan dari kejelekan dan juga sebab-sebab yang mengantarkan kepada kejelekan. Ya. Maka doa ini pertama mencakup kebaikan dunia. Ya. Kebaikan dunia ini yaitu seorang mendapatkan seluruh apa yang diharapkan, ya, dan juga selamat dari perkara-perkara yang ditakutkan. Ya. Ini yang terkandung dalam kebaikan dunia. Ya. Dia mendapatkan perkara yang diharapkan dan kemudian selamat dari perkara yang ditakutkan. Ya. Termasuk perkara yang diharapkan seperti apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan juga diberikan taufik untuk beramal soleh. Ya. Kemudian juga selamat dari penyakit-penyakit yang berbahaya, ya, atau juga selamat dari kesulitan-kesulitan dunia, ya, keselamatan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, permasalahan-permasalahan yang pelik yang kemudian menyulitkan hidupnya, ya. Ini termasuk hal yang diinginkan oleh seorang dari kenikmatan dunia. Ya. Dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan seorang istri yang soleh, termasuk kebaikan dunia, ya. Seorang istri yang bisa menggembirakan dia ketika dia memandangnya, ya. Dan juga seorang istri yang bisa memberikan keridhaan, ya, yang bisa menjadikan dia senang ketika berada di sisi dari istri tersebut, yang menjaga dirinya dan juga menjaga anak-anaknya, menjaga harta dari suaminya, ya, maka ini adalah termasuk kebaikan dunia yang kemudian diminta dalam doa ini. Dan juga termasuk kebaikan dunia seorang memiliki anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, yang tahu kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tahu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, yang kemudian bisa menjadikan orang tua dari anak tersebut menjadi gembira, ya, menjadi sejuk pandangannya ketika melihat anak-anak tersebut. Dan juga termasuk kebaikan dunia yaitu adanya keamanan, ya, di negeri-negeri kaum muslimin, negeri yang ditinggali oleh seorang insan, ya, sehingga selamat, ya, yaitu nyawanya dan juga hartanya, ya, tidak dirampas dan dirampok, ya, oleh orang-orang yang zalim. Dan juga termasuk kebaikan dunia yaitu dia mendapatkan perasaan qanaah, merasa cukup dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Maka yang seperti inilah kehidupan yang betul-betul bisa dikategorikan sebagai kehidupan yang bahagia ketika di dunia. Dia memiliki rezeki yang cukup. Dia juga selamat dari segala macam, ya, penyakit, juga diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk melakukan amalan-amalan soleh, ya, kehidupan yang sempurna bagi seorang mukmin, ya, diberikan taufik untuk mendapatkan istri yang solehah dan juga anak-anak soleh. Inilah kehidupan yang berbahagia bagi seorang muslim ketika berada di dunia. Dan inilah hidup yang diminta dalam kalimat yang begitu pendek ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wahai Rabb kami, berilah kepada kami, ya, kebaikan selama kami berada di dunia. Ya. Ini mencakup seluruh makna ini, begitu luasnya makna dari kalimat yang pendek ini. Ya. Kemudian pada kalimat yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Dan berilah kami kebaikan ketika kami berada di akhirat. Ya. Maka kebaikan akhirat ini adalah kenikmatan yang paling besar, ya, kebahagiaan yang paling agung ketika seorang diberikan kebaikan ketika berada di akhirat nanti. Ya. Di mana kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan kenikmatan yang didapatkan oleh seorang manusia ketika di akhirat adalah kenikmatan yang kekal, ya, tidak akan sirna. Dan kenikmatan yang paling besar, ya, yang termasuk yang kita minta dalam doa ini, ya, meminta kebaikan akhirat, yaitu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan juga dimasukkan ke dalam al-jannah, ya, yang di dalamnya seseorang bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, ya. Dan juga termasuk kebaikan akhirat yang diminta yaitu mendapatkan tambahan nanti pada suatu hari yang dinamakan Yaumul Mazid. Seorang akan mendapatkan tambahan kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di Al-Jannah, ya. Maka inilah yang diminta oleh seorang hamba ketika melafadzkan doa ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami, ya, kebaikan ketika berada di akhirat. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang berada di akhirat, ya, adalah suatu yang tidak bisa kita bayangkan, ya, dari sisi kuantitas dan kualitasnya begitu banyak dan begitu melimpah dan tidak ada batasnya, tidak akan dicabut dari seorang hamba, dan tidak bisa kita bayangkan, ya, betapa besarnya kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang di akhirat tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kaanu ya'malun." maka tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan ya. Bagi mereka berupa perkara-perkara yang akan menunjukkan pandangan sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Surat Sajdah ayat yang ke-17. Tidak ada seorang pun yang tahu hakikat dari kenikmatan kehidupan di surga, di al-jannah kelak. Seorang akan mengetahuinya ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan untuk bisa memasuki surga. Di situ baru dia tahu ternyata hakikat dari kehidupan akhirat ini seperti ini. Ya. Adapun ketika di dunia, dia tidak akan mengetahui hakikat dari kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Oke, kalau kita rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa menghayati dan menghargai, kemudian juga bisa menjadikan diri kita terpacu untuk mendapatkan kenikmatan dan kebaikan pada hari akhir nanti, tentu kita hendaknya banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran telah disebutkan berbagai macam kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk Al-Jannah kelak. Mulai khawatir di rahimani wa rahimakumullah, pada kalimat yang terakhir dari doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan watina azaban nar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Ini adalah termasuk kesempurnaan dari kenikmatan yang didapatkan oleh seorang ketika berada di akhirat. Karena seseorang bisa jadi mendapatkan kebaikan, dimasukkan ke dalam al-jannah, diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dia sempat masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dia seorang muwahhid memang. Namun kemudian dikarenakan dosa-dosanya, dosa-dosa besar yang dilakukannya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kesempurnaan dari kenikmatan di akhirat, kebaikan akhirat, yaitu seorang apa? Diselamatkan dari azab api neraka. Oleh karena itu digandengkan, kita meminta kebaikan di akhirat, tidak cukup sampai di situ, hendaknya kita meminta pula untuk dilindungi dari api neraka. Artinya kita meminta untuk kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah tanpa kemudian didahului dengan merasakan azab di akhirat, walaupun hanya sebentar saja. Merasakan azab di akhirat nanti, azab api neraka, walaupun hanya sebentar, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat itu menyakitkan bagi seorang hamba. Maka hendaknya kita meminta perlindungan dari azab api neraka tersebut. Apabila seorang diberikan kenikmatan selamat dari api neraka, maka ini adalah kesempurnaan dari kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-158, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang kemudian diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka inilah keberuntungan seorang hamba masuk ke dalam al-jannah tanpa kemudian merasakan azab api neraka. Dan termasuk kesempurnaan pula apabila seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang masuk ke surga tanpa hisab sama sekali. Ada kemudian orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab namun masih dihisab. Ini adalah derajat yang tinggi, namun kemudian yang lebih tinggi daripada itu seorang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa azab dan juga tanpa hisab, tanpa melalui perhitungan amalan, tanpa harus menunggu untuk kemudian dipanggil mengharap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab di hari kiamat, namun langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui hisab. Maka ini termasuk kenikmatan di hari akhir yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga masuk ke dalam hadis ini supaya kita digolongkan sebagai seorang yang masuk dalam al-jannah tanpa hisab dan juga termasuk orang yang dimasukkan dalam al-jannah tanpa harus diazab lebih dahulu dilindungi dari azab api neraka. Maka ketika kita melihat makna dari doa ini sudah pantas bagi kita bagi atau untuk kemudian selalu memanjatkan doa ini baik dalam sholat ataupun pada akhir malam ataupun ketika antara azan dan iqamah ya, ataupun ketika kita mengingat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu apapun dalam keadaan apapun, maka hendaknya kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini ya, yang inilah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita jadi tahu ya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak mengucapkan doa ini ya, dikarenakan tadi makna-makna yang dikandungnya begitu mendalam. Baik. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya masih mengenai doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan bacakan lafaznya terlebih dahulu, kemudian penjelasannya insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Qala liman Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ibn Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfirli khathiyati. Ya Allah, ampunilah dosaku, wa jahli dan kejahilanku, kebodohanku, wa israfi fi amri dan sikap melampaui batas yang aku lakukan dalam perkara-perkaraku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampuni pula perkara yang engkau yang lebih mengetahuinya daripada diriku. Akan kita jelaskan nanti satu persatu dari lafaz tersebut. Kemudian Allahumma ighfirli jiddi wa hazli atau wa hazli, ya Allah ampunilah ya, perkara yang memang aku lakukan secara serius dan juga perkara yang aku lakukan karena main-main ya, bercanda, wa fadhi wa amdi, dan juga perkara yang aku lakukan dengan sengaja atau karena aku tidak sengaja atau yang sengaja, wa kulli dzalika indi, dan semua hal tersebut adalah di sisiku ya. Allahumma filli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah apa yang telah aku lakukan sebelum ini, wa ma akhartu, dan apa yang akan aku lakukan nanti, wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku nampakkan kepada manusia, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kamu yang lebih mengetahuinya ya Allah Subhanahu wa taala daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah yang kemudian mengedepankan dan engkau pula yang akan mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu ya. Yang insyaallah akan kita jelaskan satu persatu ya, lafaz-lafaz dari doa ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang dengan Allah Ta'ala. Kemudian hari ini adalah hari yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.